Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surah An-Nisa ayat 7 dan seterusnya. Yang insyaallah di ayat 7 ini kita akan membahas mengenai warisan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas lagi akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi Pak ya. Ketemu lagi. Sehat Pak insyaallah ya Pak ya. Insyaallah semua sehat. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita pengajian As-Sa'adah. Assalamualaikum Bu. Dan juga jamaah gerakan anak soleh ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah sama-sama hadir di sini. Pak, untuk langsung saja kita dengarkan penjelasan Bapak mengenai surat An-Nisa ayat 7 sampai 10. Ayat 7 ya, kita berusaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan firman Allah. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang anak yatim. Ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Harta itu hendaknya dipelihara, dikembangkan oleh wali. Itu kita sudah jelaskan dalam episode yang lalu. Ayat kita ini masih berbicara tentang hal tersebut. Tetapi untuk jelasnya, mari kita lihat apa sebab turunnya ayat ini. Ada satu orang sahabat Nabi bernama Aus. Beliau itu gugur dalam perang Uhud, meninggalkan istri dan 3 orang anak perempuan. Kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum Islam, kalau seorang suami meninggal, maka harta bendanya, bahkan bisa jadi istrinya, diwarisi oleh keluarganya. Nah, peristiwa ini, kejadian seperti itu terjadi terhadap keluarga Aus. Waktu dia gugur, ada saudaranya yang mengambil semua harta benda yang ditinggal oleh istrinya, datang mengadu kepada Nabi. Wahai Nabi, suami saya udah gugur, harta diambil pula. Maka tidak lama turunlah ayat kita ini. Ayat ini menyatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lelaki, baik dia dewasa maupun anak-anak, mempunyai bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabatnya. Lelaki, baru dia lanjutkan persis sama walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan juga perempuan dewasa atau anak-anak mempunyai hak bagian dari apa yang ditinggal. Nah, ini prinsip umum sebelum nanti ayat-ayat berikut akan merinci bagian masing-masing dalam warisan. Baru ditekankannya mimma qalla minhu au kasur. Dari apa yang ditinggal itu sedikit atau banyak. Jangan berkata kalau sedikit adalah enggak apa-apa. Tidak. Semua mempunyai haknya, baik yang ditinggalkan itu banyak maupun sedikit. Nah, baru dia katakan nasibam mafruḍa. Suatu bagian yang ditetapkan dari atas. Saya akan jelaskan begitu. Dalam bahasa Al-Qur'an ada yang dinamai fardu. Ya toh? Nah, ada yang dinamai wajib. Apa bedanya fardu dengan wajib? Dalam bahasa, kalau fard itu adalah kewajiban yang datang dari atas. kalau wajib itu umum, bisa datang dari yang setara dengan saya, bisa datang dari saya. Saya berkata, saya mewajibkan diri saya begini. Dalam konteks dagang misalnya, saya wajib membayar pada Anda karena kita setara. Tapi kalau fard itu yang dari atas. Kalau fard itu jauh lebih keras tekanannya untuk dilaksanakan daripada yang wajib. Kita kan setara nih. Kalau mau ini oke deh. Ini tapi fard ini dia katakan nasiban mafruba, suatu ketentuan bagian yang ditetapkan dari atas. Jadi hati-hati, jangan melanggar, karena yang mewajibkan ini dari atas. Itu maksudnya nasibam mafruda. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita lihat ada bagian masing-masing. Bagaimana yang tidak berhak mendapat wajiban, tidak punya hak. Saya beri contoh. Di rumah, seorang ayah punya anak kandung, punya anak angkat, oke? Boleh jadi punya pembantu. Anak angkatnya berhak dapat warisan atau tidak? Tidak berhak. Pembantunya? Tidak berhak. Tapi dia tahu enggak ada bagian, pembagian ini? Dia tahu, dalam rumah dia. Kira-kira cemburu enggak dia? Kepingin juga enggak dia itu dapat? Iya. Ini ayat Quran terus berkata, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kalau pembagian harta warisan ini, atau mungkin bukan harta warisan saja, Anda dari luar negeri bawa oleh-oleh. Iya. Kasih anak, kasih istri, siang tuh ada juga. Itu akhlak. Kalau seandainya hadir dalam pembagian itu, atau ada yang menafsirkan mengetahui dalam adanya pembagian itu, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, farzuquhum minhu, berikan juga sedikit, tidak usah banyak-banyak. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkanlah mereka kepada mereka itu kata-kata yang baik, kata-kata yang wajar. Maaf ya, ini ada sedikit aja nih. Itu ajaran, ya kan? Oke deh, kita lanjut. Menyuruh kita juga supaya tidak pelit ya, Pak, supaya tidak pelit, supaya jaga perasaan orang ya. Ini berikutnya kita akan membahas mengenai apa, Pak? Nanti selanjutnya ini masih tentang warisan dan nasihat-nasihat yang biasa orang berikan kepada orang yang sudah mau mati dan lain-lain, tapi nasihatnya boleh jadi enggak tepat. Baik. Kita akan lihat nanti. Kita akan lanjutkan. Pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa ayat 7 dan seterusnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir An-Misbah membahas surat An-Nisa ayat 7 dan seterusnya. Seperti yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama, Pak Quraisy menjelaskan bahwa laki-laki atau perempuan dewasa atau anak-anak mempunyai hak dan bagian dari apa yang ditinggalkan, dan ini sudah merupakan suatu ketentuan dari atas. Kita akan lanjutkan ya, Pak ya. Silakan, Pak. Kita lanjutkan. Ada sedikit dari ayat yang lalu yang saya ingin kemukakan. Kalau ada hadir atau diketahui adanya pembagian warisan atau pembagian apa saja, yang tidak berhak mendapat sesuatu, beri juga dia sedikit, baru ucapkanlah kepadanya qaulan ma'rufa, ucapan-ucapan yang baik. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik menurut penilaian suatu masyarakat, dan itu tidak bertentangan dengan nilai agama. Bisa saja di Indonesia kita anggap baik, di luar negeri dianggap tidak baik. Bisa saja di luar negeri dianggap baik oleh masyarakatnya, kita di sini kita anggap tidak baik. Ya kan? Nah, ucapkanlah kata-kata yang baik menurut adat kebiasaan kamu. Okay. Kita lanjutkan ayatnya. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afan khafu 'alaihim. Kita lihat ini ayat. Ada biasa orang yang suka kasih nasihat kepada orang-orang yang tua atau sudah akan mati, kamu hartamu ini kan banyak, kasih si A, kasih si B, kasih si C. Ya toh? Akhirnya dia kasih ini, kasih ini, kasih itu, habis hartanya, anaknya ditinggal miskin. Ini tidak boleh. Nanti ada ketentuan agama, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Supaya kau punya anak-anak, dapat. Kau punya keluarga, dapat. Nah, karena ada orang-orang yang bersikap begitu, ayat kita ini menasehati orang yang suka kasih nasihat itu. Hendaklah orang-orang yang suka memberi nasihat, berkata kasih ini, kasih itu, takut juga. Kalau dia akan mati, lantas ada orang yang memberi dia nasihat, kasih ini, kasih itu. Eh, kamu gak ingat, kan kamu punya anak. Kamu kan akan meninggalkan anak-anak. Lebih baik kamu meninggalkan anak itu punya harta daripada kamu tinggalkan dia miskin. Dalam arti, kalau kita mau perluas lagi maknanya, meninggalkan harta buat anak-anak itu sehingga dia dapat tumbuh, hidup, berkembang dalam keadaan berkecukupan jauh lebih baik daripada tidak. Nah, kita melangkah lagi. Kalau begitu, kalau Anda tidak mampu, jangan mau punya anak banyak-banyak. Iya kan? Ini ayat dulu dipakai banyak oleh ketika ada anjuran ber-KB, ya kan? Nah, dalam episode-episode yang lalu kita ada bicara soal zalika adna alla ta'ulu. Kawin satu itu lebih mendekati supaya kamu tidak banyak beban. Oke, baik, kita lanjutkan. Baru di sini dia katakan فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka itu mengucapkan qaulan sadida. Ada beda. Kalau yang tadi qaulan ma'rufa. Kalau ini qaulan sadida. Apa bedanya? Sadid itu artinya tepat. Bisa jadi ucapan benar tapi tidak tepat. Bisa enggak? Saya mau beri contoh. Kalau kita lagi makan, atau jangan, contoh yang lebih jelas. Boleh enggak orang mengucapkan assalamualaikum? Bagus ya. Oke. Kalau lagi pergi ke masjid, khatib lagi khutbah, saya assalamualaikum, boleh enggak? Itu tidak tepat, bukan waktunya. Ada orang lagi belajar, satu orang masuk, assalamualaikum, tidak dianjurkan. Ada orang lagi makan, lagi sedang makan, datang masuk assalamualaikum, tidak dianjurkan. Jadi cari ucapan yang baik tetapi tepat waktunya, tepat sasarannya, tepat kadarnya. Marah itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi lihat sasarannya siapa, lihat waktunya siapa. Jadi itu qaulan sadidan. Kalau Anda di masjid, kata Nabi, khatib sedang berkhutbah, terus Anda berkata kepada mitra Anda, jangan ngomong, itu sudah lagu namanya. Sudah hilang pahala khutbah Anda. Nah, begitu juga ini tadi. Boleh jadi tepat, boleh jadi bagus, kasih sedekah si A, kasih sedekah si B. Bagus itu kan? Tetapi itu tidak tepat. Maka ayat ini berkata, qulu qaulan sadida. Tidak semua yang benar Anda perlu ucapkan karena boleh jadi tidak tepat sasarannya. Oke. Wal yaqulu qaulan sadida. Nah, baru ayat ke-10 kembali berbicara tentang anak yatim. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna saira. Kita akan jelaskan ini lebih jauh sebentar. Untuk lebih jelasnya lagi, Pak Kulesiap akan jelaskan. Untuk itu tetap bersama kami di sini, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali lagi setelah info komersial berikut ini. Pemirsa, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Quraish Shahab bahwa tentang warisan, juga tentang anjuran untuk memberikan sekedarnya pada siapapun yang mengetahui dan perlu mengucapkan kalimat yang baik dan tepat. Untuk yang selanjutnya silakan Pak. Baik, kita akan jelaskan ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kita terjemahkan dulu. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, mereka itu tidak lain kecuali makan api, dan nanti mereka itu akan dimasukkan ke neraka. Kita lihat satu sisi dulu. Waktu turun ayat ini, itu para wali yang memelihara anak yatim jadi takut. Akhirnya apa? Antara lain, mereka harta anak yatim, kamu saya belikan beras, saya masak sendiri. Ini buat kamu. Saya punya, saya masak sendiri. Repot gak itu? Sangat repot. Bukan saja masaknya yang repot, tetapi boleh jadi berlebih, basi dan sebagainya. Maka ketika itu mereka bingung. Allah kemudian dalam ayat yang lain menurunkan, kalau kamu campur tidak apa-apa, Tuhan tahu maksud kamu. Sama kira-kira begini, ibu-ibu arisan ya, ada uang makannya. Ada uang makannya. Uang makannya kan sama, semua bayar sekian. Tapi ada yang makan banyak, ada yang makan sedikit. Itu ditoleransi karena persaudaraan. Nah, begitu juga Allah mentoleransi itu. Yang tidak ditoleransinya adalah yang memakan secara aniaya. Nah, kita lihat sekarang. Kita kembali ke ayat kita. Mereka itu memakan api dalam perutnya dan akan dimasukkan ke neraka. Kapan dimasukkan ke neraka? Sekarang atau akan? Kapan mereka makan api? Hah? Dia tidak bilang akan. Mereka itu makan api dalam perut mereka dan akan dimasukkan ke neraka. Kalau begitu sejak sekarang sudah makan api. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama-ulama. Ada sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya punya substansi yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Orang yang makan harta anak yatim itu sekarang sudah makan api, tapi kita tidak lihat dia. Mata kita ini, itu dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, itu banyak sekali ditunjukkan substansi-substansi. Itu hakikatnya seperti ini. Begitu juga nanti, saya ambil contoh yang lain. Rahmat, apa itu rahmat? Kasih. Kasih, apa itu kasih? Nah, sudah mulai. Itu ada wujudnya. Rahmatnya Allah beda dengan rahmat kita. Itu ada wujudnya di alam sana, bukan alam kita ini. Nah, setelah kematian nanti, wujud yang di sana itu yang nampak pada kita. Nah, ini yang ingin diingatkan oleh ayat ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Yang makan harta anak yatim. Nah, kita mau perluas. Anak yatim begini besar sanksinya, begini besar keburukannya karena mereka kaum lemah. Boleh jadi kalau makan harta orang kuat, sama kuatnya tidak sebesar ini. Nah, itu lantas dikembangkan bahwa setiap orang yang menganiaya kaum lemah itu balasan dari Tuhan sangat besar. Bisa jadi beda kalau sama-sama kuat lantas saling menganiaya, itu oke deh, terlarang. Tapi jangan orang lemah, jangan rakyat kecil, ya kan? Ini itu balasannya sangat-sangat besar. Saya kira itu. Kita kembali kepada ayat kita. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya'kulun. Saya sudah sering kali berkata bahwa Al-Quran kalau menggunakan kata makan tidak selalu dalam arti kata. Ada orang berkata, ada orang-orang ini yang tidak paham. Jadi korupsi aja tapi jangan dimakan. Belikan pakaian, pakai jalan-jalan. Ya kan? Oh, itu enggak banyak dosanya tuh. Kalau dimakan itu yang nanti dibakar. Enggak. Ya kulun itu artinya menggunakan. Kenapa Al-Quran memilih kata makan untuk arti menggunakan? Karena untuk menggunakan sesuatu kita memerlukan kalori. Kita memerlukan makanan. Jadi dia sebut makanan, tetapi sebenarnya maksudnya adalah menggunakan. Nah, karena itu menggunakan harta anak yatim atau menggunakan harta orang-orang yang lemah khususnya itu amat-amat terlarang. Dan sanksinya di sisi Allah sangat besar, wasayaslauna sa'ira, dan mereka itu akan dibakar di api neraka. Nah, ulama-ulama terus tambah untuk menenangkan dan kita jangan menjadikan mereka itu putus asa. Dia tambah, kalau mereka tidak bertaubat. Ya kan? Kalau mereka tidak bertaubat. Nah, taubatnya itu adalah menyesali perbuatannya, bertekad tidak mengulanginya, dan mengembalikan harta itu. Kembalikan harta itu, saya punya, kembali. Itu baru namanya taubat. Dan ada satu lagi tambahannya, dan memohon kepada Allah, ya Allah ampuni saya. Itu yang akan terbebaskan dari sini. Tanpa itu ancaman Allah ini berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Saya kira itu. Pemirsa, setelah ini akan ada sesi tanya jawab mengenai surat An-Nisa ayat 7-10. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas mengenai surat An-Nisa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa. Tadi Pak Ustaz sudah, Pak Quraisy maksud saya sudah menjelaskan di ayat 10 bahwa yang memakan harta anak yatim dan setiap orang yang menganiaya kaum yang lemah amat terlarang dan balasannya sangat besar kecuali mereka bertobat dan mengembalikan hartanya kepada yang berhak. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada para ibu-ibu atau mas-mas yang ingin bertanya. Silakan. Dalam surat An-Nisa ayat 9 dianjurkan untuk KB, keluarga berencana. Sedangkan dalam Islam, setiap anak sudah ditentukan rezekinya. Bagaimana pembatasan anak dalam agama Islam? Terima kasih. Memang rezeki sudah ditentukan. Tetapi itu bukan berarti tidak perlu dicari. Ya kan? Yang kedua, persoalan dasar dari ajaran agama secara keseluruhan adalah menyeimbangkan antara sarana yang tersedia dengan maksud yang diinginkan. Saya akan beri contoh, Ibu. Kalau Ibu punya rumah hanya memuat 40 orang undangan, apa perlu ibu undang 100 orang? Tidak kan? Harus disesuaikan. Nah, rezeki memang sudah ditentukan Allah, tetapi itu bukan berarti terlarang melakukan perencanaan. Karena sekian banyak orang yang lost sehingga tidak merencanakan, hasil yang diperolehnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, karena itu maka sejak semula sebenarnya agama sudah membenarkan adanya bukan pembatasan kelahiran tetapi adanya pengaturan kelahiran. Ya, jadi tidak ada masalah itu, Bu, menyangkut rezeki atau tidak rezeki. Memang kalau anak sudah lahir, jangan dibunuh. Ada rezekinya. Tetapi kalau mau merencanakan, maka bisa saja. Itu sebabnya sejak masa Nabi sudah dibolehkan apa yang dinamai azal. Bahkan Imam Ghazali membolehkan azal itu tidak mempertemukan sperma dan ovum itu, walaupun dengan maksud kecantikan seorang istri. Jadi sebenarnya sudah ada pengaturan itu. Ya kalau terus begini, kondisi seperti ini, ya kesian kan anaknya dan kesian orang tuanya. Saya kira begitu. Disesuaikan dengan kondisinya ya? Disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan. Dan tidak hanya berkaitan dengan rezeki, Bu. Pendidikan, lingkungan, oh banyak persoalan yang berkaitan dengan itu. Silakan Bu. Silakan, saya persilakan lagi pada yang ingin bertanya. Silakan Mas. Sering terjadi pada masyarakat kita membagikan warisan sebelum orangnya meninggal atau menundanya sampai pada pasangan suami istri ini meninggal dunia. Bagaimana menurut Bapak, apakah ini termasuk warisan atau hanya hibah saja? Terima kasih. Warisan itu adalah harta yang harus dibagikan setelah kematian. Jadi kalau bagi sebelum mati ya bukan warisan dong namanya. Iya kan? Itu waris. Nah, itu pemberian. Oke. Jadi kalau dia bagikan sebelum dia mati, dia bebas. Paling dia hendaknya terhadap anak-anaknya berlaku adil. Jangan kasih ini semuanya, tidak ini. Tapi dia bebas. Harta adalah hak Allah. Itu prinsipnya. Sewaktu orang masih sehat, Allah beri dia wewenang untuk mengeluarkannya di dalam kebaikan. Begitu dia mulai sakit, maka yang parah, maka dia tidak boleh memberi wasiat lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, dia masih hidup tuh. Tidak boleh. Begitu dia meninggal dunia, harta itu kembali kepada Allah. Allah yang berwenang. Saya bagi begini, saya bagi begini, saya bagi begini. Jadi kalau mau bagi sebelum meninggal, boleh-boleh aja. Tapi jangan namai itu warisan. Ya kan? Namai itu hibah, pemberian, hadiah, dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu ya. Okay. Tadi Pak Quraish bilang bahwa yang berhak mendapatkan waris itu anak kandung. Iya. Bagaimana dengan anak angkat, Pak? Anak angkat tidak. Nah, itu sebabnya tadi, misalnya, kalau dia hadir, kesian saya selama ini sudah dianggap anak kok. Nah, atau beri dia wasiat. Wasiat ya. Sewaktu itu. Kalau nanti saya meninggal, harta untuk si ini. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu kan itu jadi itu ada pengaturannya sewaktu seorang masih sehat dan lain-lain sebagainya. Oke. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah info komersial berikut ini. Untuk tetap itu bersama kami, jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa. Kepada para audiens saya persilakan lagi untuk bertanya. Silakan, siapa? Silakan Mas. Kebanyakan di masyarakat kita, orang membagikan warisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Laki-laki, perempuan dibagi sama rata demi untuk kemaslahatan. Bagaimana hukumnya? Saya ada beberapa catatan dari pertanyaannya. Kebanyakan. Apa benar kebanyakan? Atau banyak? Kalau kebanyakan itu berarti lebih dari 50%. Saya khawatir tidak sampai. Ya, kalau banyak ya boleh jadi. Itu satu. Yang kedua, dia membagikan semasa hidupnya ya. Atau dia membagikan, yang membagikan itu setelah kematiannya atau apa? Tadi kita sudah bicara tentang ini. Oke. Boleh jadi dia berwasiat. Anak saya yang perempuan harus disamakan dengan anak laki-laki kalau saya sudah meninggal. Nah, itu nanti warisannya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan hukum Islam? Hukum Islam tidak membenarkan itu. Nah, tidak membenarkan itu. Kalau dia sudah mati, itu harta sudah menjadi milik Tuhan kembali. Tuhan yang mengaturnya. Nah, nanti insya Allah dalam episode yang akan datang kita akan lihat apa alasan-alasan. Ada yang berkata, oh ini kemaslahatannya seperti itu. Jangan sampai itu kemaslahatan semu. Siapa yang lebih tahu dalam pandangan hukum Islam ya, siapa yang lebih tahu, manusia atau Tuhan? Okay. Apa yang Anda anggap baik boleh jadi itu tidak baik. Apa yang Anda senangi boleh jadi itu buruk. Apa yang Anda tidak senangi boleh jadi itu baik. Nah, selanjutnya, jangan pernah menduga bahwa rezeki atau harta yang Anda berikan kepada anak yang Anda anggap banyak itu boleh jadi itu menjadi sangat sedikit. Ya kan? Ya, karena apa? Waduh, ini sebenarnya panjang kalau kita mau cerita ya. Dalam ajaran agama itu ada yang dinamai keberkatan. Yang sedikit tapi berkat lebih baik daripada yang banyak tidak berkat. Panjang deh kalau saya mau cerita ini ya. Saya kira yang jelas kalau yang ditanyakan itu tadi bahwa itu tidak sejalan dengan hukum Islam. Yang tidak mau sejalan dengan itu silahkan. Ya, tetapi ya itu kan kita pernah katakan bertakwalah kepada Allah. Hati-hatilah. Kalau melanggar ya tanggung sendiri resikonya. Saya kira seperti itu. Sesuai ya Pak ya. Nah, nanti insya Allah episode yang akan datang kita akan berbicara banyak tentang warisan. Termasuk soal mengapa anak lelaki mendapat dua kali lipat anak perempuan. Bagaimana itu pandangan hukum Islam sehingga menjadi seperti itu. Oke. Baik. Silakan pada yang ingin bertanya lagi. Ya, silakan Mas. Bagaimana pandangan Bapak tentang harta gonogini yang berkembang di negara kita? Apakah mewakili hukum waris, Pak? Harta gonogini atau pembagian harta berdasar gonogini tidak bisa dikatakan mewakili hukum waris. Hukum waris mempunyai aspek yang banyak sekali, mencakup sekian banyak orang yang bisa dicakupnya. Anak, istri, bapak, ibu, ya kan? Bermacam. Gonogini itu hanya antar suami dan istri. Harta warisan itu berkaitan dengan harta yang ditinggal oleh seseorang dan yang bersangkutan sudah meninggal, ditinggal mati. Sedangkan harta gonogini bisa masih terjadi dalam kehidupan. Jadi tidak berkaitan dengan waris. Nah, kalau Anda ingin bertanya bagaimana pandangan Islam menyangkut harta gonogini, itu lain masalahnya. Syukurnya Anda tidak bertanya seperti itu sehingga saya tidak perlu jawab. Ya kan? Kalau Anda bertanya saya jawab seperti itu. Nah, bisa beda-beda. Karena itu adalah penafsiran. Yang jelas adalah lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Itu prinsip dasar. Lelaki mempunyai hak dari hasil usahanya, perempuan mempunyai hak dari hasil usahanya. Lantas timbul penafsiran. Lelaki yang suami yang berhasil di dalam bisnisnya, apakah itu hanya usahanya sendiri atau terlibat perempuan sehingga dia berhasil? Ibu-ibu cepat-cepat berkata terlibat karena dia mau dapat bagian dari itu, ya kan? Nah, kalau yang berkata dia tidak terlibat kok, dia yang memberi penafsiran semacam itu, dia bilang enggak, dia tidak berhak dapat gonogini, dia tidak usaha kok. Nah, yang berkata berhak, lalu dia terlibat, dia memberikan ketenangan, ya toh dia ini, jadi dia punya keterlibatan, harus dapat juga. Nah, setelah itu berkembang lagi, dapatnya itu 50% atau 20% atau 30% dan sebagainya. Ini bisa berkembang bermacam-macam. Itu sudah masuk penafsiran. Nah, kita diharuskan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku selama ketentuan itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Itulah lantas lahir gonogini dan sebagainya kan. Tapi itulah tanggapan, itulah yang bisa dikemukakan menyangkut ini. Tapi yang jelas dia tidak mewakili hukum waris. Baik, Pak, silakan memberikan kesimpulannya. Oke, kalau kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, itu ayatnya ada ketentuan umum bahwa tidak seperti apa yang diperlakukan pada masa jahiliyah, bahwa perempuan tidak punya hak waris. Perempuan sebagaimana lelaki, besar atau kecil, mempunyai hak-haknya. Dan ini adalah satu ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dilanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, anjuran untuk memberikan kepada siapapun yang mengetahui atau hadir dalam suatu pembagian, apakah itu warisan atau bukan warisan, memberikan mereka sedikit daripada apa yang dibagi itu, dan mengucapkan kepada mereka kata-kata yang baik. Ya, itu saya katakan, baik itu warisan maupun bukan warisan. Dapat hadiah dari orang kue, ya toh, jangan makan sendiri, kasih juga, coba anggur ya, kasih satu biji dua biji deh, ya itu anjuran. Yang ketiga yang kita dapat ini bahwa ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat sekalipun itu harus dilihat kapan, di mana, apa kadar yang tepat untuk menyampaikannya. Yang selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa seorang tua itu kalau mampu hendaknya meninggalkan harta benda buat anak-anaknya, itu jauh lebih baik daripada dia bagikan kepada semua orang, anaknya dikatakan terlantar. Itu yang terakhir barangkali yang kita mau garis bawahi adalah bahwa segala sesuatu itu ada substansinya yang boleh jadi atau bahkan yang berbeda dengan apa yang dilihat oleh pandangan mata. Memakan harta anak yatim, memakan harta orang-orang lemah, itu sama dengan memakan api neraka sekarang yang walaupun belum terlihat oleh mata kita, tapi hakikatnya seperti itu. Nanti akan kita lihat hakikat itu menjelang atau setelah kematian. Saya kira itu kesimpulan-kesimpulan yang dapat. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya pada hari ini. Dan pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat Al-Quran ini yang dapat menuntun dan membuka wawasan kita agar kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok pada episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.